تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كتب الشكر على الله عز وجل di pagi hari ini masih bisa bersyukur, beribadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan membaca satu ayat, mentadaburi satu ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-16 insyaAllah Ta'ala. Namun sebelumnya kita baca beberapa ayat sebelumnya biar apa yang kita bicarakan ini nyambung dengan ayat yang kita baca hari ini. Pada ayat yang ke-13 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kalian sebagaimana telah berimannya manusia, sebagaimana telah berimannya para sahabat. Qalu, maka orang-orang munafik itu berkata, Anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Subhanallah. Mereka menuduh para sahabat Rasul sebagai orang-orang yang bodoh. Ala, ketahuilah kata Allah Ta'ala, Allah membela para sahabat. Allah memuliakan para sahabat. Di mana Allah membantah orang-orang munafik dengan menyatakan, Ala ketahuilah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui bahwa diri mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang perkara yang bermanfaat untuk diri mereka di dunia maupun kemaslahatan mereka di akhirat, sehingga mereka mengerjakan perkara-perkara yang merugikan dirinya di dunia maupun di akhirat. Wal iyadzu billah, itulah hakikat kebodohan. Wa idza laqal ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, tetapi apabila mereka, dan apabila mereka kembali berkumpul bersama syaitan-syaitan mereka, termasuk di antara makna syaitan-syaitan mereka yaitu orang-orang Yahudi. Karena di balik orang-orang munafik tersebut ada yang membela mereka, mengompori mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Wa idza khalu ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian, kata mereka, kata orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi. Adapun apa yang kami katakan tadi kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami telah beriman, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya hanya kami hanyalah mengolok-ngolok mereka. Enggak serius, kami hanya mengolok-ngolok mereka. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengolok-ngolok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka terombang-ambing. Salah satu bentuk Allah menipu daya mereka, mengolok-ngolok mereka, yaitu Allah menjadikan mereka menganggap indah ucapan mereka dan perbuatan mereka. Mereka menganggap bagus kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Jazakallahu khairan. sehingga mereka tidak akan tobat. Dan mereka menunggu, mana azab? Enggak ada azab. Mereka menganggap bahwa Allah tidak membongkar enam perbuatan mereka, padahal Allah memberitahu Rasulnya tentang orang-orang munafik, bahkan nama-nama mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Huzaifah ibn Yaman tentang nama-nama orang-orang munafik. Maka para sahabat, ketika ada seorang meninggal dunia, mereka lihat apa yang dilakukan oleh Huzaifah ibn Yaman. Kalau Huzaifah ibn Yaman ikut menyolatkan jenazah tersebut, berarti dia orang yang beriman. Kalau Huzaifah ibn Yaman tidak mau menyolatkan seseorang yang meninggal dunia tersebut, maka taulah para sahabat, dialah orang-orang munafik. Tapi orang munafik itu enggak sadar bahwa mereka sudah diketahui. Nah, keberadaan mereka dan siapa saja orang-orang munafik itu sudah ditahu, sudah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah jadikan Huzaifah ibn Yaman sebagai ahlus sir, orang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sengaja orang-orang munafik itu tidak diperangi, tidak dibunuh. Karena Rasulullah tidak mau tanggapan dari orang-orang kafir yang lainnya bahwasanya Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafik tidak menampakkan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka. Mereka menampakkan keimanan mereka padahal hati mereka kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang ke-16, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ulaika, siapa mereka itu? Yaitu al-munafikun. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mereka adalah orang-orang munafik. Al-mausufuna bitilka sifah, yang mereka disifati oleh Allah dengan sifat-sifat tersebut. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini kerugian yang paling besar. Membeli kesesatan tetapi alat tukarnya adalah hidayah. Dia korbankan hidayah, dia korbankan petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Wal iyadu billah. Inilah perdagangan yang sangat merugi. Ayat artinya raghibu fi dhalalah rabatal mushtari bisil'ah. Raghibu fi, yaitu sangat ingin, senang untuk membeli kesesatan. Raghabatal mushtari bisil'ah, seperti semangatnya, senangnya seorang pembeli untuk memberi barang-barang dagangan, menginginkan sesuatu yang dia ingin beli. Allati min rughbatihi fiha yabzalu fiha al-athman an-nafisa. Saking senangnya, saking sukanya dia untuk mendapatkan barang tersebut, dia korbankan, dia keluarkan harga, dia keluarkan uang alat tukar dengan harga yang sangat mahal, an-nafisa. Athmanun nafisa, dengan harga yang tinggi, harga yang mahal. Saking senangnya untuk mendapatkan barang dagangannya. Apa yang dia akan beli? Kesesatan. Kesesatan yang enggak ada harganya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Apa yang dia korbankan? Yaitu hidayah. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadza min ahsanil amtsilah, dan ini merupakan permisalan yang sangat bagus. Di mana Allah Subhanahu wa taala memisalkan nah keadaan orang-orang munafik, yang mereka adalah seperti orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidak beruntung perniagaan mereka, jual beli mereka, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Fa innahu ja'ala ad-dhalalah, di mana orang-orang munafik mereka menjadikan kesesatan, ad-dhalalah allati hiya ghayatu syarr, kesilah, di mana orang-orang munafik menjadikan kesesatan, yang mana dhalalah, yang mana kesesatan adalah setinggi-tinggi kejelekan, puncaknya kejelekan adalah kesesatan. Mereka jadikan itu sebagai dagangan yang akan mereka beli. Waj'alal huda alladhi huwa ghayatus shalah bimanzilatis saman, dan mereka menjadikan petunjuk, yang mana petunjuk merupakan setinggi-tinggi kebaikan. Mereka jadikan petunjuk, mereka menjadikan hidayah bagaikan harga, bagaikan mata uang yang mereka akan korbankan. Fabadzalul huda raghbatan hubid dalal, maka mereka keluarkan, mereka jual, mereka tukar hidayah karena tidak suka dengan hidayah. Mereka tukar hidayah bidolalah untuk mendapatkan kesesatan. Raghbata fiha, karena senang dengan kesesatan tersebut. Fahadihi tijaratuhum, inilah perniagaan mereka. Fabi'sat tijarah, itulah sejelek-jelek perdagangan. Wabi'sat safaqah, safaqatahum, dan sejelek-jelek perniagaan adalah perniagaan mereka. Tukar-menukar yang paling jelek adalah tukar-menukar yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka korbankan hidayah, dia korbankan Islamnya, dia korbankan sunnah untuk mengerjakan kebid'ahan, dia korbankan keislamannya untuk mendapatkan kesesatan, kemunafikan dan kekufuran, dia korbankan ketaatan untuk mendapatkan kemaksiatan, dia korbankan sunnah untuk mendapatkan kebid'ahan. Inilah sejelek-jelek nah perniagaan. Dia korbankan jannah, dia korbankan surga untuk mendapatkan neraka. Wal'iyadzu billah. Wa idza kana man badala dinaran fi muqabalati dirham khasiran, maka apabila ada seseorang yang dia mengeluarkan satu dinar, dinar adalah alat tukar atau mata uang dari emas, maka apabila ada seseorang dia mengeluarkan uang emas fi muqabalati dirhamin, untuk mendapatkan satu dirham, dirham adalah mata uang perak, dia keluarkan satu uang emas hanya sekedar untuk mendapatkan satu dirham uang perak, kita katakan khasiran, rugi kamu. Masa untuk mendapatkan satu uang perak kamu korbankan satu uang emas, ya tekor kamu, rugi. Itu kalau ada seseorang yang dia membeli dirham dengan uang dinar, kita katakan dia rugi. Fa kaifa man badala jauhari jauhar jauharatu jauharati jauharati wa akhadha anha dirhaman, terus bagaimana lagi dengan seseorang yang dia mengeluarkan jauhara jauharati, yaitu permata, batu permata dia keluarkan, wa akhadha anha dirhaman, untuk membeli satu dirham. permata yang sangat mahal harganya, lebih mahal daripada dinar, permata yang sangat indah. Dia tertarik dengan dirham, yaitu mata uang terbuat dari perak. Perak murah berharganya, paling 35 ribu. Dia korbankan permata itu untuk mendapatkan dirham. Apa yang kita katakan? Sangat rugi kamu. Kok hanya untuk mendapatkan dirham kamu korbankan permata? Fakaiuda fi muqabalatid dalalah. Terus bagaimana lagi tentang seseorang yang mengeluarkan petunjuk, dia korbankan hidayah untuk mendapatkan kesesatan yang tidak ada harganya? Kita katakan sangat rugi, rugi besar. Hidayah dia korbankan untuk membeli kesesatan. Manusia sangat banyak. Ketika masa dunia, dia pandai menghitung. Enggak mau rugi sedikit pun. Padahal sebenarnya kalau rugi enggak seberapa. Dia beli kulaan harga kangkung mungkin 2.000, dia jual 2.5. Kemudian orang beli, nah, udahlah 1.500 sajalah. Wah, dibawa modal. Oh, rugi saya, enggak mau saya. Rugi 500. Balik modal saja saya enggak mau, apalagi rugi. Banyak manusia yang mereka enggak mau rugi dalam masalah dunia. Tapi anehnya, dia mau rugi dalam urusan akhirat. Dia mau korbankan agamanya hanya sekedar untuk mendapatkan dunia. Dia rela tinggalkan majlis ilmu untuk mendapatkan dunia yang rendah dan hina. Dia rela meninggalkan sholat 5 waktu untuk mengais rezeki dunia. Dia rela mengorbankan kehormatan dirinya, mengorbankan majlis ilmu yang dicintai oleh Allah, yang dipintar oleh Allah, untuk berkumpul dengan masyarakat, dengan para pedagang di pasar-pasar yang merupakan sejelek-jelek tempat. Dia rela meninggalkan amalan-amalan jannah, meninggalkan amalan-amalan yang akan mengantarkan ke surga, hanya sekedar untuk mendapatkan kepuasan sesaat di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Wakhtar asyqa ala sa'adah. Dia memilih kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan dibandingkan kebahagiaan. Ini kebanyakan manusia. Dia lebih memilih kesengsaraan daripada bahagia. Sengsara dia tempuh, sabar dia mengerjakan perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu untuk mendapatkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Dia korbankan perkara-perkara yang bermanfaat. Dia tinggalkan majlis ilmu, dia tinggalkan mentadabur ayat Allah untuk mendapatkan, untuk mengerjakan amal yang sia-sia. Demikian kebanyakan kondisi manusia yang dia memilih menyusahkan diri mereka sendiri, kesengsaraan dibandingkan kebahagiaan. Padahal orang yang hadir di majlis ilmu hatinya tenang. Allah beri hidayah, Allah ampuni dosa-dosanya, didoakan oleh para malaikat sampai malaikat merendahkan sayapnya sehingga dia tenang, tenang darahnya, tenang jantungnya, tenang urat-urat sarafnya, tenang pikiran, sehingga dia sehat. Tapi andainya kebanyakan manusia meninggalkannya, dia lebih suka menyakiti dirinya, membuat dirinya capek, lelah dan cemas. Waraghaba fi safil safil umur an aaliha. Dia lebih senang untuk memilih perkara yang rendah daripada memilih perkara yang memuliakannya. Lebih senang untuk mengerjakan perkara-perkara yang merendahkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang memuliakannya. Fama rabihat tijaratuhu, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan, menjual ketaatan untuk bermaksiat, menjual sunnah untuk melakukan kebid'ahan. Bal khasira fiha a'zamu khasarah, bahkan mereka mengalami kerugian dengan kerugian yang paling besar. Di mana Allah menyatakan, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah, mereka itulah kerugian yang nyata, yang sebenar-benar merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 103, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dalla sa'yuhum hayat alladziina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakanlah, "Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang merugi amalannya, usahanya, yaitu orang-orang yang dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang melakukan kesesatan dalam kehidupannya di dunia. Dia berusaha, dia bekerja, dia berpikir, dia melakukan berbagai macam amalan. Nah, yang dia sangka dia telah berbuat sebaik-baiknya, padahal dia tersesat. Banyak waktu yang dihabiskan, banyak tenaga yang dia korbankan, banyak harta yang dia kucurkan, ternyata sia-sia. Di sisi Allah tidak dinilai sedikit pun. Maka ikhwati fillah, orang yang cerdas adalah orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan untuk akhiratnya ketimbang dunianya. Karena akhirat dia akan tinggal selama-lamanya, adapun dunia hanya sebentar. Maka dia akan pentingkan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang cerdas, yang lebih mementingkan keriduan Allah, lebih mementingkan dan kebahagiaan nanti pada yaumul kiamah, ketimbang hanya kebahagiaan sementara di dunia ini. Mari kita jangan sia-siakan amal-amal soleh, salat wajib, salat sunnah, amal hadir di majelis ilmu, infak, sedekah, bergotong royong, dan amal-amal kebaikan yang lainnya, jangan sia-siakan untuk kepentingan kita nanti hidup pada yaumul kiamah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, satu ayat dan firman Allah taala surah Al-Baqarah ayat ke-16. Adapun pada yang akan datang, Allah menyatakan, "Wa ma kanu muhtadun," dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, yaitu tahqiqul lidzalalihim, ini menunjukkan hakikat enam kesesatan mereka. "Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayah syai'," di mana mereka tidak memperoleh hidayah sedikit pun. "Fahadhi awsafuhum al-qabiha," inilah sifat-sifat mereka yang jelek. "Tsumma dzakara mithluhum," kemudian Allah menyebutkan mithluhum, perumpamaan mereka. "Al-kashif," Allah akan bongkar keadaan orang-orang munafik. Nah, "laha ghayatul kashf," dengan setinggi-tinggi penyingkapan. Pada ayat yang berikutnya, permisalan-permisalan orang-orang munafik. Nah, yang kita akan baca insyaAllah pada kesempatan yang akan datang biiznillah insyaAllah ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita, selamatkan akidah kita, manhaj kita, anggota tubuh kita, dan harta kita dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahmatullah.